Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخواني في الدين عزكم الله والحمد لله بإذن الله تعالى dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata kita melanjutkan insyaallah keterangan atau perkataan al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam bab al-iman bil haudhi wa sifatihi. Beriman dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat telaga beliau alaihi salatu wassalam. Nah, sampai di situ rahmat. Baik. Berkata Imam Ahmad, wal imanu bil haudhi wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumil qiyamah taridu alaihi ummatuhu arduhu mithlu tulihi masirata syahrin. Labas. Sudah kita baca. Labas. Nah, saya kita ulangi pernyataan Imam Ahmad rahimahullah. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama ala ma sahhat bihil akhbar wal atharu min ghairi wajhin. Beriman dengan telaga Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Nah, bahwa Rasulullah SAW memiliki telaga pada hari kiamat yang umatnya akan menciduk air tersebut kemudian meminumnya, panjangnya, lebarnya sama dengan panjangnya perjalanan sebulan, gelas-gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit berdasarkan khabar-khabar yang sahih dan riwayat-riwayat dari berbagai jalan. Nah, demikian prinsip Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang merupakan prinsip daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib beriman dengan adanya telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah nanti di padang mahsyar. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Kautsar pada ayat 1 sampai dengan 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, yakni surga Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah menghadap kepada Rabbmu dan anhar, menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang mencelamu, yang menjelekkanmu, dialah yang terputus. Yani orang yang menjelekkan atau mencela Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya, maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid daripada al-ayah in ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala inna atainakal kautsar, bahwa sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad surga Al-Kautsar. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau airnya itu berasal dari surga Al-Kautsar. Nah, airnya berasal dari surga Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala mengalirkannya melalui talang. Nah, talang dari az-zahab, dari emas yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Nah, dan siapa yang meminum air tersebut lam yadhma ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam Al-Kautsar dan juga Al-Haud. Yang Al-Haud, telaga tersebut airnya berasal dari surga Al-Kautsar. Warada unasan, kemudian berkata Syekh Rabi' hafizahullah taala, warada anna unasan yutraduna anhu wa humul murtaddun wa yulhaqu bihim ahlul bid'ah aidha. Naam, telah datang manusia yang mereka terlempar, tidak bisa mendekat apalagi menciduk air yang ada di dalam telaga tersebut. Nah, mereka terlempar disebabkan karena mereka melakukan perubahan-perubahan di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam dinul Islam. Nah, termasuk mereka yang tertarik ini atau yang terlempar ini adalah al-murtaddun, orang-orang yang murtad, yakni membuat perubahan agama dari Islam menjadi kafir. Maka disebut dengan murtad, mereka ini akan terlempar, tidak bisa mendekat ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yulhaqu bihim ahlul bidah aidan, juga dimasukkan, digolongkan pada mereka ini adalah ahlul bidah, yaitu para pelaku-pelaku bidah yang merubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merubah sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan beliau, perbuatannya, keyakinannya dirubah. Nah, mereka merubah ini dengan menambah-nambah atau menguranginya dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-bid'ah. Jadi pelaku bid'ah masuk di dalam hadis ini. Masuk di dalam hadis yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan, dihinakan dan tidak bisa mendekat kepada telaga tersebut. Naam, karena mereka telah melakukan perubahan-perubahan di dalam sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Naam, sehingga mereka masuk di dalamnya ahlul bid'ah. Sekali lagi, bid'ah, ahlul bid'ah maksudnya adalah orang-orang yang membuat jalan di dalam agama Allah, membuat jalan atau cara tersendiri di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka melakukan amalan-amalan tersebut di dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang paling syumul dari bid'ah, yang paling mencakup dari pengertian atau definisi bid'ah dan orang-orang yang melakukan bid'ah tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, tariqatun mukhtara'atun fid din yuridu biha as-suluk mudahat tariqat asy-syar'iyyah, yaitu jalan yang diadadakan di dalam agama, jalan yang diadadakan di dalam agama yang ditempuh jalan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah tetapi menentang cara syariah, cara yang dituntunkan di dalam syariat, yaitu oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi nah, kenyataannya memang bid'ah ini selalu pelakunya merasa taqarrub ilallah, merasa dia orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi padahal dia menyelisihi tuntunannya Rasulullah, sehingga yang seperti ini akan tertarik karena mereka termasuk orang yang membuat perubahan di dalam agama Allah, yaitu di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus mereka orang yang merugi amalannya di dunia ini, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang tersesat amalannya di dunia, tetapi ya wahum yahsabuna annahum yahsinuna sunnah, mereka menyangka adalah orang yang paling baik di dalam amalannya. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para pelaku bid'ah. Para pelaku bid'ah. Jadi mereka masuk di dalam hadis ini. Mereka terlempar dan tidak mampu menciduk air telaga tersebut. Dzakaraha hadza al-Qurtubi wa ghairuhu. Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan selainnya. Naam. Dari para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk sering-sering saya kita sebutkan adalah Imam Qadhi bin Iyad rahimahullah, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah hadis tersebut dalam Sahih Muslim. Wa naqala dzalikal Hafidz Ibnu Hajar anhu anna al-Bukhari qala anna al-murada bil ladzina yudaduna 'anil hawd wa yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabi ashabi qala innahum ahlur ridda wa adkhala fihim ghairuhu wa adkhala fihim ghairuhu ahlal bidah limadha qala li annahum ahdathu ba'dahu fa ahlul bidah ahdathu ba'da ar-rasul limadha turidu li'annahum ghayyaru dinallah wa ahdathu fihi ma laysa minhu fal hadithu yatanawaluhum. Naam, demikian Imam Al-Qurtubi dan selainnya menyebutkan, dan juga dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Imam Bukhari berkata, jadi ucapannya Imam Bukhari rahimahullah, apa pernyataan Imam Bukhari? Imam Bukhari menyatakan bahwa yang dimaksud orang-orang yang tertarik, yang terlempar dari haud tersebut adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, ashabi ashabi, ketika mereka terlempar tertarik, Rasulullah menyatakan sahabatku sahabatku, yakni Rasulullah berdoa kepada Allah bahwa itu adalah sahabatku, kenapa mereka terlempar. Nah, maka dinyatakan di dalam hadis tersebut, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, dari perubahan-perubahan, dari bentuk-bentuk perubahan. Naam, maka di sini kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu, innahum ahlur riddah, mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang murtad dan termasuk pula ahlul bidah. Para imam yang lainnya juga memasukkan ahlul bidah. Ini pernyataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam. Limadha? Kenapa ahlul bidah juga dimasukkan? Li'annahum ahdatsu ba'dahu. Karena mereka membuat perubahan-perubahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yakni perubahan di dalam agama Allah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis mencakup seluruhnya mereka, mencakup orang yang murtad pada dasarnya dan mencakup pula orang-orang pelaku-pelaku bid'ah yang masih di dalam lingkup Islam, belum murtad. Naam, tapi mereka masuk di dalam hadis ini. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa anna li rasulillah haudan yaumal qiyamah, bahwa Rasulullah memiliki telaga pada hari kiamat yang umatnya akan menciduk air telaga tersebut. Gelas-gelas luas dan panjangnya sama, perjalanan sebulan. Gelas-gelasnya sejumlah bintang di langit, yakni minadh dhahabi wal fiddah kama fi Muslim. Gelas-gelas tersebut terbuat dari emas dan perak, sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala berdasarkan khabar dan athar yang sahih. Nah, demikian keterangan singkat dari Syekh Rabi hafizahullahu taala tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tentunya kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan berupaya untuk mengamalkannya, sehingga kita akan menciduk air tersebut, kemudian kita tidak akan merasakan haus selama-lamanya, karena di hari tersebut adalah hari yang dimana matahari semil dari kepala manusia. Nah, semua dalam kehausan, dalam penungguan, dengan penungguan yang sangat panjang, sehingga kita membutuhkan air. Nah, air, karena sebab kehausan karena dahsyatnya terik panas matahari yang sangat dekat di kepala manusia. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang meminum dan menciduk air tersebut, yaitu dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan ini adalah termasuk kenikmatan sebelum kenikmatan syurga. Nah, kenikmatan sebelum kenikmatan syurga. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, bab yang berikutnya adalah al-iman bi adzabil qabr, beriman dengan siksaan kubur. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu bi adzabil qabr wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha wa tus'ali 'anil iman wal islam wa man rabbuhu wa man nabiyyuhu wa yatihi munkarun wa nakir kaifa syaa Allah azza wa jal wa kaifa arada wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Kata Imam Ahmad, beriman pula dengan azab kubur wajib, dan bahwasanya umat ini akan difitnah di dalam kuburannya, yakni akan mendapatkan azab kubur atau kenikmatan kubur. Nah, maka yang berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab kubur. Ini wajib kita beriman. Nah, wajib kita beriman. Dan di alam kubur nanti kita akan ditanya tentang iman, Islam, siapa Rob kita dan siapa Nabi kita. Semua manusia tidak akan terlepas dari pertanyaan ini. Naam, madinuka wa ma ar-rajulu alladhi bu'itha fik wa ma rabbuk, siapa apa siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa lelaki yang diutus kepadamu. Ini pertanyaan di alam kubur. Naam, tidak ada pertanyaan tentang khilafah Islamiyah. Naam, kenapa engkau tidak mendirikan khilafah Islamiyah? Tidak ada. Pertanyaannya mungkar dan nakir yang datang akan bertanya tentang iman, Islam, akan bertanya tentang kedudukan sikapmu terhadap pengutusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengikutinya atau menentangnya? Naam. Dan juga ditanya tentang umurmu, amalan-amalanmu, hartamu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Mungkar dan nakir di alam kubur pada setiap hamba. Nah, maka wajib kita beriman dan membenarkannya tentang adanya siksaan kubur, dan demikian pula lawan daripada siksaan kubur adalah kenikmatan kubur. Nah, wal imanu bi adzabil qabr hadza waradat fihi ahadits wa minal ayat qauluhu tabaraka wa ta'ala. Telah datang hadis-hadis dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang siksaan kubur. Nah, di sini penting kita tambih, mengambil perhatian, karena sebagian golongan kaum muslimin mengingkari adanya ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang siksaan kubur. Naam. Ya, seperti Hizbut Tahrir, mereka mengingkari bahwa tidak ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang siksaan kubur, karena mereka meyakini bahwa siksaan kubur adalah hadisnya ahad, hukumnya ahad, bukan mutawatir. Sementara Al-Quran itu mutawatir, sehingga mereka tidak meyakini bahwa di dalam Al-Quran ada yang menjelaskan tentang siksa kubur. Karena kalau ada, berarti hukumnya mutawatir. Sementara keyakinan mereka, hukumnya bukan mutawatir. Siksaan kubur ini hukumnya dhon, sangkaan. Atau di dalam hadis yang ahad. Nah, bukan yang mutawatir. Nah, sekarang Syekh rahimahullah hafizahullah menyebutkan pada kita di dalam surah Mukmin pada ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya adanya siksaan kubur, yaitu firman Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api, yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, yang ditampakkan pada pagi dan petang. Yakni siksaan ini kepada Fir'aun, kepada Fir'aun dan tentaranya. Api itu menjadi siksaan atasnya pagi dan petang. Naam, wa yauma taqumus sa'a, dan pada hari kiamat nanti masukkanlah keluarga Fir'aun kepada azab yang lebih dahsyat. Kita perhatikan di dalam ayat ini teks dari firman Allah Subhanahu wa taala. Siksaan api yang ditampakkan pada mereka Fir'aun dan tentaranya pagi dan petang. Nah, di sini Allah menyebutkan siksaannya Fir'aun pagi dan petang. Tentu yang dimaksud tidak mungkin siksaan itu adalah siksaan di dunia. Karena siksaannya di dunia Fir'aun adalah ditenggelamkan di Laut Merah, bukan dengan api. Itu yang pertama. Yang kedua, pastilah yang dimaksud di sini adalah siksaan kubur. Pagi dan petang disiksa di dalam kuburnya. Kenapa? Karena setelahnya Allah katakan wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari kiamat masukkan, pindahkan Fir'aun itu kepada siksaan yang lebih dahsyat. Pada siksaan yang lebih dahsyat. Tidak mungkin siksaan yang pertama yang dimaksudkan juga siksaan di hari kiamat. Tidak mungkin. Karena setelahnya Allah katakan dan pada hari kiamat nanti. Berarti berbeda siksaan yang pertama dengan siksaan yang kedua, yang di hari kiamat. Siksaan yang di hari kiamat adalah siksaan dengan neraka jahannam waliyadu billah. Siksaan yang lebih dahsyat. Naam. Lebih dahsyat. Jadi jelas berbeda siksaan yang pertama dengan siksaan yang kedua, yaitu di yaumul kiamah. Berarti apa yang dimaksud? Tidak ada lain. Yang dimaksud adalah siksaan alam kubur. Siksaan alam barzakh. Karena kalau dikatakan siksaan di dunia, jelas bertentangan. Karena Allah menyiksa Fir'aun di dunia dengan ditenggelamkan di Laut Merah, bukan dengan api. Kemudian kalau dikatakan siksaan yang pertama ini adalah juga siksaan di hari kiamat dengan neraka, juga bertentangan dengan ayat yang selanjutnya, yaitu Allah sebutkan kata-kata pada hari kiamat nanti. Dan pada hari kiamat nanti menunjukkan pasti bahwa yang dimaksud siksaan di sini adalah siksaan alam kubur. Demikian para ulama ahlu tafsir menafsirkannya. Nah, berbeda dengan ulama Mu'tazilin yang menggunakan akalnya di dalam menafsirkan Al-Quran, maka mereka menafsirkan kepada makna yang lain dalam rangka mengingkari siksaan kubur. Sehingga Hizbut Tahrir ini dikatakan juga Mu'tazilah, tetapi Mu'tazilah gaya baru, Mu'tazilah yang model baru. Nah, karena zamannya lebih terakhir. Taib. Maka Fir'aun dan kaumnya, wakadzalika sa'irul kuffar, demikian pula seluruh orang-orang kufar, mereka akan disiksa dengan annar, dengan api, ditampakkan padanya api pagi dan petang. Wa hadza azabul barzakh. Ini yang dimaksud adalah siksaan alam kubur, alam barzakh. Kemudian Allah menyandarkan setelahnya siksaan yang lebih dahsyat di hari kiamat, yaitu yang dimaksud tentunya siksaan dengan api neraka. Siksaan dengan api neraka. Demikian pula wa warada fi adzabil qabr anir rasul sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Telah datang pula berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tentang beriman dengan siksaan kubur. Yaitu suatu hari Rasulullah melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang besar. Qal bala innahu kabirun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kembali, bala innahu kabirun, akan tetapi tentunya itu adalah perkara yang besar, yakni yang dilanggar oleh kedua penduduk kubur tersebut. Nah, maksudnya di sini tidaklah diasap pada perkara yang besar. Maksudnya secara sepintas perkara ini sepele, mudah, ringan. Tetapi hakikatnya perkaranya besar. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyatakan bala innahu kabir, bahkan sesungguhnya perkaranya besar. Karena disiksa di dalam kubur dengan sebab perbuatan tersebut yang kebanyakan manusia menganggap itu remeh. Nah, yaitu apa? Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari kedua penghuni kubur ini berjalan dengan namimah, yakni membuat pertikaian di tengah-tengah manusia. Datang si A melapor demikian-demikian, datang ke si B mengucapkan ucapan yang berbeda, bertentangan, akhirnya si A dan si B berkelahi karena sebab dia. Ini namanya namam, namimah, yang mengadu domba. Nah, suka membuat laporan-laporan yang tidak ada kejelasan dengannya. Nah, maka ini yang pertama akan disiksa di alam kuburnya. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana la yastatir minal baul, dia tidak bersater, berhijab dari kencingnya. Maksudnya apa? Kalau kencing sembrono, ya, tidak memperhatikan percikan kencingnya ini, sekalipun terpercik mengenai pakaiannya, dia tidak pusing dengan hal tersebut. Nah, maka ini orang yang tidak bersater dengan kencingnya, yakni tidak menjaga air kencingnya itu kalau menimpa tubuhnya. Dan air kencing itu adalah najis. Nah, mengenai pakaiannya lalu dia sholat, tentu sholatnya tidak sah karena terdapat najis. Nah ini banyak dari kaum muslimin yang tidak perhatian dalam masalah ini. Kencing di jalan langsung mengenai benda, terpercik, kena tubuhnya. Ini yang dimaksud hadis, akan disiksa dia dalam kuburnya, akan disiksa dalam kuburnya. Oleh karena itu ini dalil yang memberikan peringatan pada kita untuk kita menjaga air kencing ketika kita membuang air kecil. Jangan sampai ada yang terpercik. Hendaklah kita menjaga dengan sebenar-benar penjagaan. Nah, bukan maknanya berarti dilarang kencing berdiri, tidak. Kencing berdiri ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabatnya. Oleh karena itu kencing berdiri perkara yang boleh di dalam syariat. Perkara yang dibolehkan di dalam syariat. Nah, adapun yang berpendapat diharamkan, ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah karena bertentangan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu sebagian berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah. Naam, bahwa beliau tidak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri. Tetapi di dalam hadis yang lain, dalam safar-safarnya Rasulullah bersama sahabat, wallahu alam, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman atau yang lainnya mempersaksikan bahwa kami melihat, mengetahui Rasulullah itu kencing berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa komprominya Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan apa yang disaksikan oleh beliau di dalam rumahnya. Yang di dalam rumahnya. Sahabat menyaksikan yang di luar dari rumah dalam safarnya bersama dengan sahabat mengikrarkan bahwa Rasulullah pernah kencing berdiri. Nah, dan hadisnya kedua-duanya sahih. Sehingga komprominya bahwa Aisyah menyatakan demikian karena sepanjang pengetahuan beliau di dalam rumah. Naam, sehingga berarti kesimpulannya boleh dan tidak diharamkan kencing berdiri. Tetapi ingat, yang diharamkan adalah percikannya. Ya, kita harus menjaga. Kalau berdiri hendaklah ada benda yang kira-kira tidak menyebabkan kencing itu terpercik. Nah, kemudian kita lakukan dengan berdiri. Tapi kalau tidak ada, maka kita duduk. Karena kalau berdiri, jelas percikannya lebih kuat, lebih kencang daripada kita kalau duduk. Tapi kalau ada, misalnya tembok, kita bisa bersandar di situ, tertutup, kemudian kita kencing, tidak ada yang terpercik, maka ini boleh. Boleh. Nah, sekalipun kita duduk misalnya, kalau terpercik itu juga yang itu haram. Karena yang diharamkan bukan berdiri duduknya, tetapi percikannya. Nah, demikian Rasulullah alaihi wasallam di sini syahidnya bahwa adanya siksaan kubur. Adanya siksaan kubur di mana kedua orang ini disiksa di alam kuburnya, dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siksaan kubur. Nah, baik, minha haditsul bara, yakni annahu yatihi munkar wa nakir wa yas'alani. Juga hadis tentang siksaan kubur adalah hadis yang panjang dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyebutkan di dalam hadis yang panjang tersebut bahwa munkar dan nakir bertanya kepada penduduk kubur. Datang malaikat munkar dan nakir bertanya kepada penduduk kubur tersebut. Kalau penduduk kuburnya mukmin, nah, maka dia akan menjawab, nabiku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agamaku adalah Islam, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kalau dia mukmin, nah, maka ja'ana bil bayyinati wal huda kama fi hadits Asma fa amanna bihi wattaba'nahu. Taib. Di dalam hadis Bara' bin Azib ini, seseorang mukmin tersebut mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan menyatakan Rabbi Allahu wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul arafnaka laqad kunta mu'minan fanim in kunta la mu'minan. Naam, kata malaikat, kami mengetahuimu, kami mengenalmu, yakni mukmin itu dikenal dengan jawaban-jawabannya. Naam, bahwa engkau dulu di dunia mukmin, maka tidurlah, maka tidurlah, yakni istirahatlah di alam kubur ini dengan kenikmatan. Naam, lalu fayu'rad 'alaihi maq'adahu minan nar law kana kafiran. Kalau hamba itu kafir, orangnya kafir, maka tentunya tidak ada jawaban. Nah, dia hanya mampu mengatakan hahu hahu la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Ha ha, aku tidak tahu apa yang harus dia jawab. Cuman mengatakan ah ha. Aku mendengar manusia berkata demikian, maka aku pun mengatakannya. Demikian jawabannya kalau hamba ini kafir. Disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa sekalipun dia tidak sampai pada tingkatan kafir, yakni mukmin yang maksiat, yang durhaka kepada Allah, pelaku maksiat atau pelaku bid'ah atau pelaku-pelaku syirik kecil, masih mukmin muslim yang durhaka, juga tidak menafikan, tidak meniadakan bahwa mereka ini tidak mampu menjawab, tidak bisa menjawab, tetapi tidak menafikan keluarnya dia dari Islam. Artinya dia tetap muslim, mukmin, tetapi tidak mampu menjawab dengan jawaban sebagaimana mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di anggota badannya akan berbicara, mempersaksikan, kedua tangannya, kedua kakinya akan menyatakan kadzabta, engkau dusta. Yakni lisannya menjawab, tetapi anggota badannya mendustakannya. anggota badannya mendustakannya. Nah, maka intinya bahwa penyiksaan di sini juga mencakup kepada mukmin yang ma'asih, bukan khusus kafir saja. Tetapi tentunya siksaan azab kuburnya yang kafir lebih dahsyat daripada siksaan kuburnya mukmin yang bermaksiat. Nah, maka kalau orang-orang mukmin ini tadi yang meninggal, kemudian dia mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, di dalam hadis Bara bin Azib ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku segerakanlah hari kiamat. Ini kalau mukmin, karena di dalam kuburan tersebut Allah menampakkan padanya tempatnya di surga. Jadi dia sudah merasakan kenikmatan kubur, ditampakkan tempatnya di surga, sehingga dia berdoa untuk disegerakan hari kiamat dan beralih pada kenikmatan yang lebih hakikiyah, yang lebih tinggi, yaitu kenikmatan surga, sehingga dia berdoa Rabbi aqimis sa'ah. Sebaliknya kalau kufar, kalau orang-orang kafir, terbalik, mereka berdoa untuk diakhirkan hari kiamat, padahal dalam posisi mereka tersiksa di alam kubur, di alam barzakh. Bersamaan dengan itu tetap mereka berdoa untuk diakhirkan hari kiamat tersebut. Ajil yaumas sa'ah, akhirkan, tunda hari kiamat. Nah, demikian ya, karena Allah telah menampakkan siksaannya, kemudian menampakkan tempatnya di neraka, sehingga siksaannya lebih dahsyat lagi. Mereka tahu ini, maka mereka rela dengan siksaan yang mereka rasakan saat itu dibanding dengan segeranya hari kiamat berpindah kepada siksaan neraka yang jauh lebih dahsyat. Allahumma shayyiban nafi'. Wa nas'alullaha as-salamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, penjagaan. Fa innahu yakhaf wa la katsirin minan nas li'annahu la ya'rif ma'na ar-risalah haqqal ma'rifah. Wa la ya'rif anna Muhammadan ja'a bil bayyinati wal huda, wa la ya'rif ma'na la ilaha illallah wa inna ma wajada an-nas yaquluna sya'an faqalahu. Naam, kita khawatir. Kita berdoa kepada Allah keselamatan. Semoga Allah tidak menggolongkan kita pada kebanyakan manusia yang tidak mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui risalah dengan sebenar-benar pengetahuan, bahkan tidak memahami petunjuk hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak mengetahui kalimat la ilaha illallah, penafsiran dan kandungannya. Nah, sehingga di alam barzakh nanti, di alam kubur, mereka hanya mampu mengatakan, aku mendengar manusia berkata demikian-demikian, aku pun mengatakannya. Nah, ini kita khawatirkan. Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Semoga Allah melindungi kita semua dan menyelamatkan kita dari kebanyakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita cukupkan insyaAllah dengan kafarah majelis. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.